Satu lagu spesial buat semuanya. Prasasti Ansori yang paling ganteng di Gambiran. Mari kita berikan aplaus untuk Ansori. Kita nyanyi bareng-bareng. Kita sambut kesamaan. The best operator Tutet Tegal Rejo. Isen kenal Amiriko. Manise ngomong hing kiro kiro liwati manise kulo. Nentang ada jangan ne ani. sudah kembali monggo.